Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة وهم ظالمون Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Al-ayah. Ayat meniku nerangake situasi dinten kiamat, kawontenan dinten kiamat, benjang teng dinten kiamat. Setiap tiang awak-awakane dhewe iki tukaran dhewe. Niki sing aneh niki. Cara akal dak kepethuk tapi nyoto. Awake tukaran karo anggota badan. Dadi nyawane karo badane tukaran. Niki. Nangone ayat liyo wa qulu li juludihim lima syahidtum alaina qulu antakunallahu alladhi antaku kulla syait. Anggota badan manusia niki benjing iso do ngomong dewe-dewe. Sekawit wong kafir-kafir ngomong cangkeme. Niki diterangake dengane Quran. Wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah pangeran kita, kula mboten nate musyrik rumiyin niku. Nah, ngomong-ngomong dikira kaya nalika nek donya nek ana sidang pengadilan ngomong saenake anggar ana saksi sing nentang ya terus menang. Nek donya kan ngoten. Cangkem-cangkem sing tukang goroh besok dikunci, diplester. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Dino kiamat iki cangkem-cangkeme wong kafir ditutup. Watukallimuna aidihim, sing ngomong ganti tangan, sing dung tau ngomong. Nak dunyo tangan-tangan dung tau ngomong. Watashhadu arjuluhum, sikil-sikil sebagai saksi, nekseni bima kanu yaksibun amal perbuatane manusia. Niki sing endah lucu geli wong-wong kafir, tapi wong mukmin-mukmin ngerti seneng. Niki niki diterangake yaumata di kullu nafsin, ceritakno Muhammad yaumata di zorof ngamile dibuang. Ulkur, ceritakno Muhammad yaumata di ing dalam dinane teko kullu nafsin, sopo saben-saben awa-awaan suwai awa-awaan suici tujadilu madoni sopo kulu nafsin an nafsia saking awa edewi. Istilah bahasa kudus wong tukaran karepe dewi, antarane cangkem karo tangan karo sikil tukaran dewi-dewi nganti kulit. Waqalu li juludihim, sing dimaksud juludihim nangone Quran juz 24 ayat zakar. Iku besok ngomong nggih Gusti kula menapa nate dingge teng gribek ping 3 ngono-ngono ngomong. Lho kowe ngomong-ngomong sak karepem dhewe, qalu antaqanallahu, lha aku diparing iso ngomong, sing paring ngomong Gusti Allah, aku nek kok mbok kuping telu ngono lho ngomong-ngomong dhewe niki rame niki. Dadi aljulud ay zakar. Sing niki secara global, secara global sing tengene surat Yasin antara cangkem tangan niki makai ayat-ayat dikempalke terus tunggal saged dienggo cerita. Niku sing elek-elek lha wis nek wis di paduni niku sing dibenerke sing di dene Gusti Allah, sing dibenerake anggota sing dinggo nglakoni elek, anggota badan sing ra tau goroh niku sing dimenangake. Lah cangkem sing tukang goroh kalah, lah sebabe genti cangkem ra iso ngomong. Iki model ngeten iki nek sampean pikir saiki stres dhewe malah. Mboten usah dipikir. Gusti Allah saged gawe model sing iso ngomong malah bisu, sing dak iso ngomong malah ngomong. Iso dalile Quran. Kejawi nek wong wis sak percaya karo Quran rame. Watu wafa kullu nafsin lan ditepati dituhoni kullu nafsin sapa saben-saben awa-awaan ditepati ma ing wal piwalese barang amilat kang lakoni sapa kullu nafsin lakune piye ping pira niku ana catetane kabeh. Wa hum la yuzlamun, utawi para kullu nafsin ora bakal dikani ngoyo. Ora salah ndung direken salah ora ono. Besok dina kiamat ora ono sing model ngono iku. Sing salah ya disalahno, sing bener dibenerake. Iki besok dina kiamat. Mulane kita siapke saiki, disiapake saiki lesan ojo jinggo biak dibiasa ake ngomong sing ora bener. Kula pun wong sawangsul gawe istilah wong Islam sing rukun senajan omahe dhewe-dhewe niki istilah kula. Dadi ora usah madu-madu wong awake dhewe iki dikoreksi, wis kesel ngoreksi awake dhewe. Setiap saat, setiap detik awak jenengan sedoyo niki ring ndi la opo. Niku sampean koreksi. Saben sedina sewengi akeh ndi apike karo eleke. Nek akeh apike syukur alhamdulillah. Nek akeh eleke nyuwun ngapura, pumpung cihalam jembar alam padang. Wong jaluk ngapura isih diapura. Jadi koreksi saben pajar mulai tangi nyatake syukur dikit. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Cara Jawa ae. Alhamdulillah urip maneh bakbane mati sewengi. Wong turu niku mati. Niki diterangno tengene Quran surat Az-Zumar juz 14. Ya. Diterangno wong mati iku ana sing mati tenan. Ning ana wong mati nalika turu iku durung mati tenan. Nek mati tenan iku jabut nyawane, istilah bahasane ruhul haya. Nyawa sing marai wong urip lha iku dijabut. Lha nek turu sing dijabut ruhul yaqadhah. Nyawa sing marai nek nemplek ndung marai nglilir iku dicabut. Nglilir ya kena, melek ya kena, ya kodha. Dalile Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Juz 14 surat Az-Zumar. Wonten dalile. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mateni wong nalika pas mati tenan. Lan mateni wong walati lam tamut, durung mati tenan. Lah kok mati? Fi naumiha nalika turu. Niki bahasa Quran dawuhe soreh. Soreh niku cetho. Ngoten niku istilah santri nas soreh. Rene sewengi mati ujuk-ujuk ngelilir kon syukur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Mboten ba'dama naumina, mboten ba'dama amatana. Alhamdulillah Gusti urip malih ba'dane mati. Wa ilaihin nusyur, dateng Gusti Allah sowane para makhluk. Niku diwaca ngelingake situasi akhirat. Mangke badhe tangi sampean teng pundi? Ana sing sahur, poso rejeb, ana sing tahajud ngene. Wis apik direken apikno. Engko nek ana sing kurang apik, kurang apik, cateti. Arep sare ulangane jeneng Nabi ring buai sah dipragakno. Nek arep sare sangu maca surat Ikhlas ping 3 direken khatam Quran. Niki sing ngendikan jeneng Nabi. Terus istighfar aja dimonopoli dhewe. Istighfare li wali walid astaghfirullahalazim li wali walidaya wali jami'il muslimin wal muslimat. Dadi wong Islam sak jagat dijaluke ngapura, dadi bunga Jadi wong Islam karo wong Islam aja wadan-wadanan ya, ya. Tapi saling berdoa. Niki ulangane jeneng Nabi. Jadi mulai tangi turu pernyataan syukur. Ape turu tobat. Jadi lesane maca astagfirullahalazim, atine niat tobat. Jadi dosa sedina iki mau amblas. Amblas. Sisu nglakoni dosa neh, tobat maneh. Padha karo wong rumah tanggane kurang. Engko nek wit-witane dorontok kan kotor latare. Latar kotor, saponi. Nek nyaponi esuk sore. Luweh-luweh nek sore. Engko kotor maneh, saponi maneh. Ngoten. Angkus golek sing paling akhir sing ono istighfare. Terus pernyataan pengakuan tauhid la ilaha illallah. Dokok terakhir. Loh carane dokok piye? Nah, latihane ngaji ilmu thariqah. Dadi lisane meneng kabeh, atine tetep zikir. Nah, niki sing angel. Ya, tetap zikir. Nah, nek iso bilisan malah cedok, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Wong sing akhir omongane nok donya paling akhir kok maca la ilaha illallah dakhalal jannah, mesti mlebu swarga. Ampun insyaallah. Kulo nek maknani dawe Allah, dawe jenabi, mboten nate ngake insya Allah pasti. Agar la ilaha illallah terus sek pasti swarga. Niki. Nanging berusaha ngoten niku dilalah kok angel, angel. Niki wau ngenerake sing elek-elek tukaran dhewe. Anggota badan. Lah sing ape-ape ora tukaran, balan. Balan. Tangan-tangan sing dinggo maca subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Niki tangan. Niki benjing nyakseni. Tangan-tangan kuwi ndek nalika nek donya niku dinggo apa kabeh? Kangge maos tasbih, maos hamdalah, maos takbir Gusti. Ngaku niki. Kadang-kadang ana sing nggawa tasbih. Niki. Malaikat niku nyateti terus ngoten lho. Mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Opo sing terlontar saking mulut malaikat nyateti terus. Mati tasbih mubeng, tulis tasbih mubeng. Kok dingklu iki ngantuk kok. Malaikat ora ngerti antarane ngantuk karo ora. Wong kok merem daki ana merem. Dinceng ya merem, mungkin mereme mikir iki. Barang tasbih tiba, gledak malaikat lagi reti ngantuk iki. Niki. Malane nek nyekel tasbih sing kenceng. Dadi obah ngoten iki sing ali tareka kan ono obah. Ya, ngantuk malaikat. Malaikat nek mamang gak wani nyatet. Ki ngantuk ta ora, gak wani nyatet. Mesti tulis mamang aku. Ngene iki. Niki. Niki. Malane nek ngantos jeng Nabi ku mulang tengene kita. Niki zaman pelajari hati saja Nabi. Ibku nangiso sira. Fa illam takune da iso nangis fatabakau, tangis-tangis no. Idak dok nangis. Malaikat dak ngerti. Ki nangis tenan ta ora? Ora ngerti, mesti tulis nangis. Niki carane. Sing ngerti tenan ten Gusti Allah. Lah Gusti Allah percaya ning malaikat. Malaikat mangke lapor. ngomongnya kenak ya, malah ini yang pinter ya, gua tesbih jadi ngantuk, oh tetap gua tesbih ya. Ya, tulisannya kan ya merem gua tesbih kan ngono orang wani ini ngantuk, gak wani kok ini ngantuk piye, gua nak dipadoni besok ini kan kalah gua kok ngerti ini ngantuk barang kok ngorok lah kadang ini ngorok, malaikat tak kayak ngerti wa alamatu naumihi ngoroun nah, tekan tekan ini malah ini ngantuk, ampun ngantus ngorok ini malaikat ben nyateti terus ini kepenak kayak gini nah. Tigo maca la haula wala quwata illa billah kalau maca subhanallah alhamdulillah niki malah ulangannya Nabi Ibrahim nalika Isra Mi'raj jeneng Nabi dicegat Nabi Ibrahim Muhammad engko nek bali ring alam donya aku titip umatmu kon ngakeh-ngakehake tanduran swarga. Kanjeng Nabi tertarik. Tanduran swarga niku napa? Tanduran swarga yaiku maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tanduran swarga. Ki pesene Nabi Ibrahim. Mulane nabi-nabi ku sik urip. Urip. Lan iso ngamal, ngamal. Cuma ngamale niku mboten ngamal taklifi, ngamale ngamal tasrifi. Ngamal ku ana loro. Ana ngamal taklifi, ana ngamal tasrifi. Ngamal taklifi ku ngamal sing kanggo ngasilake ganjaran, iku ngamal taklifi. Yaiku amal perbuatane wong urip ning alam donya. Niki ngamal taklifi. Ana maneh ngamal tasrifi. Ngamal sing ora iso kanggo ngasilake ganjaran kaya ngamale wong alam barzah, ngamale wong akhirat, ngamale wong swarga. Niku ngamal tasrifi. Dalile Quran hadis niki mboten mboten langgar-langgaran mboten. Nabi Musa wektal Isra Mi'raj nyegat jeng Nabi Muhammad entuk amanat apa dalam dalah umat kadawuan setinten sedalu sholat seket wektal Nabi Musa gedek-gedek gumun lajeng ngarahke mernahno irji ila rabbik was'alhu tatfif fa inna ummataka la tutiku zalik niki rawahul Bukhari wa Muslim santri-santri saged ningali tengene hadis Ibnu Abi Jamrah hadis sahih bangsul bangsul napa nyuwun sedo umat jenengan boten badhe kiyat niki sopane Nabi Musa wong eta nek bahas hadis diselidiki dipelajari sing teliti kok mboten wonten fa innaka sampean mboten kiyat mboten wonten fa inna ummataka umat jenengan mboten kiyat iki berarti Nabi Musa sopan nah kanjeng Nabi nyakene umat langsung sudah limo nyuwun sudah malih wongsal wangsal ngati ping songo kantun gansal niku karepe Nabi Musa nyuwun sudah malih nyuwun sewu Nabi Musa kula pun isin isin banget sudane niku pun lu langkung kata wong 50 kok di sudah 45 niku rampung dungake mawon ngeten iki jenenge Nabi Musa ngamal ngamali Nabi Musa limernah nonjeng Nabi kanggo umat niki namanya ngamal tasrifi Nabi Ibrahim yang ngamal ono maneh la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah maca la haula wala quwata illa billah podo karo gawe gedung nak swarga gedung swarga niku mboten boto saking mayang mboten botone iku mas loko. Sampan maca la haula wala quwata illa billah pun ana gedung siji. Sopo mas loko. Mendahne ora sampan le maca la haula wala quwata illa billah sedina ping 1000 benjing gedunge pira sampan mboten saged ngitung ne. Panemane ma subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar. Nandur diterangake teng Jamek Shaghir inna adna ahli jannati mansilatan al hadis benjing ahli swarga sing pangkate paling cendhek sing pangkate paling cendhek nang swarga diparingi pertamanan seluas perjalanan 1000 tahun niki sampean kalkulasi kula kepengin reti hasilnya pirang hektar perjalanan 1000 tahun sampean laku 1000 tahun niku gadane tiang setunggal coba pirang hektar lajeng saben gedung ana sing jaga widadari sing di gedung mau ora kena dinggo sili-silian ngono iku niki jopis rasake ngeten iki dirasake ngeten maksud kula ngeten nggih nafsu jenengan iki sampean perangi dhewe didodok-dodok dhewe nek mbok rungokno apa rak ngono awak sampean hampir aja jenguk wong liya rungokno ya kowe dhewe ra ngono mangke tukaran dadi awak sampean dhewe jenguk-jenguk dhewe kerungokno. Oh, jadi makanya sampean seneng maca la haula wala quwata illa billah, maca subhanallah alhamdulillah nek seneng. Iku. Ora iso dienggo madu-madu wong rasa-rasa. Enak maca dhewe. Oh, niki dadi benjing ku luar biasa teng swarga. Mulane nek swarga bosen iku ora ono, ora urung tau ring swarga iku. Nek kesenengan donya kabeh lho bosen. Ana ring kopeng bosen lah wong delok wong udol kok lah niki wis dolanan ndi sing seneng sampean bosen tuyul mbak yul wala bola-balik ngono bosen ngono ya niki iki nek donya bosen bising ten swarga mboten saged bosen. Saat ini tersanjen dengan piyambak sampean tukaran karena pak awak sampean dewe niki piye mbok rungono apa ora ayo gelem maca apa ora ngono awake dhewe niki piyono ya pun jelas situasi akhirat kaya ngono. Nah, terus iki situasi donya wa daraballahu mathalan qaryah wa daraballahu lan gawe sapa Allahu Allah masalan ing perumpamaan qaryatan dadi badal yaiku desa sing dimaksud negoro kana kang ana apa qaryah aminatan iku aman sentosa mutmainatan dalam keadaan tenang tentram ya tiha teko ning ngene qaryah rezeki apa rezekine rodan secara leluasa luas tenan tekane rezeki mau mingkul limakanen saking sekehe arah-arah saking sekehe panggonan iki Gusti Allah gawe perumpamaan desa utawa negara sing akale aman sentosa rezekine melimpah ruah teko kondindi sing mesti wong kuwi diparingi nikmat diparingi fadhil ku syukur sing mesti kelala fa kafarat mongko do ngumpuli sapa penduduk desa atau penduduk negara bi an umilai kelawan pira-pira kenikmatane Allah piye le ngufuri tidak wae jeneng nabi saya ngorohake malah miso-misoi nek ngunani-ngunani jeneng nabi kono sing inna kalama jenune dan kowe Muhammad ono inna kala sahir tukang sihir kahin tukang ramal macam-macam le ngunen-ngunene. Wong diwei sembarang karo pangeran malah nabine di musyoi. Akhire fa'adzaqohallahu. Mongko ngice pake engkoriyah tegese penduduk Allah sapa Allah libasal ju'i kelawan penganggo luwe wal khofilan kuatir terus bima kanu yasnaun kelawan barang kang ono sapa dheweke kabeh yasnaun ku berbuat sapa dheweke kabeh libasal ju'i penganggo kok lapar. Niki makai mboten kula terangake secara luas. Corong ilmu balaghah. Ngeten niki istiaroh namine, pinjaman kata. Iso macam telu. Tapi niki nek tak terang dawa-dawa ibu-ibu enggak paham masalah balaghah enggak paham. Ngajine johar maknun utawi ukudul juman. Istiaroh iso istiaroh tasrihiyah asliyah. Saged istiaroh makniyah, saged istiaroh tabaiyah. Secara global wae kurang bisa dipaham. Pengajian khusus insyaallah diterangake. Niki kanggo ibu mangke ndak nyandak. Wong penganggu kok penganggu luwe ku piye ngono. Tegese dicoba dening Allah asale warep bendino lapar terus asale aman terus merasa ketir-ketir kuatir padha karo nek nuju situasi desa akeh rampok akeh pencuri ngene kuwi turu kan angel. Ono kucing yang-yangan jane niku ditunggu maling kula pun ate niku kon jogone wong sugih kakang kula rume niku sugih kang ipe di pabrik rokok gedhe nah kula isih bocah ben umur 15-16 no kon turu nang kono tak tunggu kon turu tenan ketemu kon Joko. Nek Joko kan ora turu aku ngono. Yo dikene wedang kopi, gedang goreng mangane. Dijak jagung nganti jam 12. Nah. Dungoleh turu jam 1. Gludak-gludak. Sakrone ngopi kok. Tikus aku ngono. Ya wis. Mana tak tahu wis oleh turu jam loro kludak-kludak-kludak iku apa kok coba kok rame kok anu kucing yang-yangan aku anggar menengono aku ora reti niku ngono kok wis anggar lah ya ora leh turu ku terus akhire barang wis pajar kon turu ngono terus sembayangku jam 7 lah kok jam 7 turu re ora subuhan turu subuhan masak sah aku ning ngono nggih lah sampean turu subuhan lucu namanya ora turu iku melek nek melek wajib subuhan turu turu ra subuhan bener turu subuhan ra iso tahajud barang kok nek melek nek turu aja tahajud. Kalau ini ngomong biasa di rumah kepenak, tapi sajane kok penak panjang kepenak wong ngopo anane. Tangi jam 7. Nek. Dadi kuatir, terus saya kurang mboten kuatir wong karo tikus saya kuatir ana kucing jangan anger dijarno ora wis ngono. Iku. Ora kuatir. Lha niki negara sing dimaksud Al-Qur'an iki negara Mekah. Sangka lakune lingufuri nikmat kebangetan lingunan-ngunan jeng Nabi dicoba dening Allah. Jadi fa'adzaku hati cipiku efab talaha diuji pitung tahun ra'ono banyudan pitung tahun tanaman-tanaman uratukul nganti sing dipangan balung-balung sing diobong dikai keceriping ngono, batang-batang asu niki sing di ngono umben-umbenane geteh banyu ra ono. Sampeyan saged bayangake Mekah zaman kuno niki nek sakniki masyaallah toyo zam-zam niku cukup kanggo daerah Mekah, Madinah, nganti daerah sing liyane nggon pedusunan cukup kabeh dialirke. Nggon sumur zam-zam saiki ditutup. Ditutup alirane tok ndi-ndi. Dadi nok keran-keran. Nek sakniki pun cukup-cukup. Niki cerita ndek nika. Nate. Dados setengah niki cendung carane piye ana ayat ngene. Lah niki aturane. Jenengan nek diparingi napa-napa dening Allah sampean syukuri. Nek kesehatan, pamane diparingi sehat, nggo salat, nggo maca Quran, nggo wirid-wirid, nggo mulang, nggo ngaji niki. Tapi nek sampean diparingi rezeki bangsa bondo pari jagung telo sembarang lan liyane sing wajib dizakati sampean zakati agar wis tuk haul terus wis ana sak nisab nek tanduran nalika panen wa atu haqqahu yauma hasadi juz 8 surat al-an'am tekakno zakate nalika panenan lafale ku cetok wa atu haqqahu yauma hasadi tekakno zakate wektu panen tapi nek wis ana sak nisab anisape pari piro nek berupa beras ngono kira-kira 5 kental setengah urip beras engko nek urip pari mungkin sak ton wong kula mboten ahli ora iso ora tahu nanem ya ora tahu nanem pari nek ndelok pari nggih punten pun ate kula ndelok pari ndelok beras pun ate nek nanem dereng nate dereng nate nggih kondo dereng nate sampean kan emoh kene nanem pari emoh aku nah aku nek kon mulang ya gelem apa aku sampean sing ahli nanem pari ya tak wal tak kon pun sampean mulang kula tak medun sampean genti ya man nggih emoh-emoh aku nah sami mawon niku ya bakate dhewe-dhewe kok iki nek basa pari jakati mangke nek pari niku sampean zakati beres sawah-sawah sing berhak wajib zakat sampean zakati beres sing bangsa kesunatan ya ono niki mangke diatur malaikat ono sing jaga sawah ono tikus aja rene dene nggon zakat ngono oh niki tikus reti niku dalan sing nggon zakat nek dawane seneni karo malaikat aja. Oh, nah. Terus kono lah iku sing ora jagat iku. Kono ya yes, kono. Nah. Iki. Wis sampean dereng ngerti ra. Saestu niku. Gusti Allah ku pirsa sing breh kasur medhit ku pirsa nek malaikat ya ora pati ngerti. Gusti Allah ku pirsa. Nggo malaikat namung dikandhane, kono dijaga sing kono ora usah. Tikus biuk menyerang lawan si raja kat geger piye ngono-ngono kondo nalika parine apik dak tau kondo barang parine elek diserang tikus serang kutu-kutu diserang banjir kondo karo wong wah mboten mboten panen kula niki asing kene dak wani muni asalam dhewe ora wani niku wis meneng ae timbang diunen-uneni wis padha menenge ngono wae niki ya mulane disyukuri mbut gawe berhasil apik syukuri carane nyukuri bi fakir miskin anak yatim sing butuh bantuan ikuti soroti iki carane apa sebabe. Nek sampean syukuri kenikmatan paringan mau gak bakar dilangke. Wonten dalile. Ana hadis. Asyukru ala ni'amillah amanun an zawaliya. Nyukuri nikmat iku padha karo nyancang ilange nikmat. Asyukru ala ni'amillah amanun an zawaliya. Fi riwayatin asyukru alhamdu. Nyukuri nikmat padha karo nyancang nikmat. Iku siji saka dawuh hadis. Dadi anggen mbok syukuri ora bakal ilang iku. Tikus ra wani. Niku bisa mangke sampean rasakno. Dawuh Quran juz 13 surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Yakin tenan. Nek kowe gelem syukur tak tambahi. Dikenikmatan ora dilangi saya ditambahi. Kepenak nek. Ini ku nek disyukuri. Lah nek dikufuri nggih ngeten iki. Awas ujian Allah, lapar, rasa khawatir. Bima kanu yasnaun sebab perbuatane. Walaqad ja'ahum rasulun lan saiti temen teko ing kufar Mekah sapa seorang utusan minhum saking wong Mekah dhewe wong Arab dhewe sapa jeneng Nabi fakazzabu mongko do ngorohake sapa wong kafir ing jeneng Nabi barang ngorohake fa akhazaumul azabu mongko numpes ing kufar apa al azabu siksa yaiku lapar lan wedi wahum zalimun utawi wong kafir mau dogor sareng pun rekoso banget kepalane wong kufar Mekah namine Abu Sufyan. Lah Abu Sufyan dereng masuk Islam ngerti lajeng Abu Sufyan rombongan teng Madinah. Niki sing ana kepailan 7 tahun Mekah terus during Madinah. Abu Sufyan wong pancen butuh senajan kafiro sowan ring jeneng Nabi. Ya Muhammad innaka jidda ta'mur bi silatir rahmi wal afi. Ngrampek-ngrampek. Ya wong butuh niku mesti ngrampek-ngrampek. Wong capres cawapres ya teko ring dindi kok ngono. Soale butuh. Kula nek nerangno wis ngono tok iku. Lah kok iso mlayu-mlayu ring dindi? Ah butuh ngoten mawon. Engko nek wis dadi ya ora moro-moro lah. Apa wis dadi moro-moro. Iki sing durung dadi rono. Rono. Kono lho menawa dungane mandi warono. Aku nek nerang mung ngoten tok, aku sampean sing jabarake dhewe ngoten maha. Mosok nerangno ngono gak oleh. Ya wis. Gak oleh malah meneng aku. Kepenak. Muhammad seliramu ku sering perintah-perintah silaturahim tepuk sana laku kisuan silaturahim ngono dua keenane lho ora ngomong apa-apa ora ming silaturahim tok ngono iku dadake antar nang nggih surat kabar sana lapo mau ming silaturahim tok ora apa-apa ya ngono ku ndak ada lho. Sama ini ngerti tak masa orang ngono tak ada apa-apa sih cah. Sama sering apa nganjuri saling memaafkan. Lah aku jerene ini jaluk maaf. Lah mak orang apa Abu Sufyan umat masyarakat durekoso ini gak nudan mangane batang-batang sakake Muhammad tak delok sampai niku dungane mandi ngono iku parane aku tapi ora ngomong ana hadiah apa ora mbah ngono wong Abu Sufyan masuk nggo hadiah aku ngono ya niku niki Muhammad sampean tak aturi ndonga ndonga diamini akhirnya udan tenan wah jadi tenan wis barang wis dadi ya wis. Niki carane. Maca Quran kok ngono. Lho maca kok iki sing cara Jawa ku dudu Quran. Lah sing Quran ta walaqa deja aun niku kok Qurane. Niki ya angge. Ono iku. Amalane situasi dunya sing ngene iki. Sampeyan ora usah gumun-gumun. Deko yono saiki yo ono ono semakola fakulu mimma razakakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yafi ni'amah mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika 'azimi sultani subhanaka la nusi sana an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ali salatan ta'dilu salawatil musallin 'alaih. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haq wa haq warzuqna ittiba' wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.